Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang beberapa kelompok murji'ah. Nah, sebelum itu kita juga mempelajari tentang dua golongan besar yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman. Golongan yang pertama adalah wa'idiyah, yaitu golongan yang lebih mengedepankan dalil-dalil tentang ancaman dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan dari Allah, sehingga mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu telah keluar dari iman dan akan dikekalkan di dalam neraka, sebab mereka lebih mengedepankan dalil-dalil tentang ancaman pelaku dosa besar pasti keluar dari iman dan harus kekal di dalam neraka. Wa'idiyah ini telah kita pelajari terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Ada perbedaan dan ada kesamaan keyakinan antara kedua kelompok tersebut. Kesamaan keyakinan mereka yang pertama adalah mereka sama-sama meyakini pelaku dosa besar telah keluar dari iman. Kesamaan yang kedua, mereka sama-sama meyakini bahwa pelaku dosa besar khalidun mukhalladun finnar, akan dikekalkan di dalam neraka. Perbedaan keyakinan kedua kelompok tersebut, yang pertama adalah Khawarij meyakini pelaku dosa besar dihukumi kafir, disebut kafir. Adapun Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar di manzilah bainal manzilatain, di satu keadaan antara keadaan iman dan kufur, sehingga telah keluar dari iman tetapi tidak sampai ke lingkaran kufur. Perbedaan yang kedua, Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar disikapi sebagaimana orang-orang kafir, sikap terhadap mereka sebagaimana sikap terhadap orang-orang kafir yang lain. Adapun Mu'tazilah meyakini bahwa pelaku dosa besar masih disikapi sebagai seorang muslim. Ini Khawarij dan Mu'tazilah, kesamaan dan perbedaan keyakinan mereka. Khawarij dan Mu'tazilah semuanya adalah Wa'idiyah. Golongan yang kedua, atau sebelum itu kita pelajari bahwa Wa'idiyah, mereka dikatakan menyelisih ahli sunnah wal jamaah di dalam definisi iman, karena secara umum mereka meyakini bahwa iman itu satu kesatuan, la yataba'al, yang tidak terbagi-bagi. Jika hilang sebagian, maka hilang seluruhnya. Jika melakukan suatu dosa yang besar, maka tidak dikatakan imannya berkurang, tetapi masih ada. Yang mereka katakan adalah imannya hilang. Jika hilang sebagian, maka hilang seluruhnya. Ini berbeda dengan definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bukan satu kesatuan yang jika hilang, hilang seluruhnya. Tidak. Pelaku dosa besar menurut ahli sunnah berkurang imannya dan tidak dikatakan hilang imannya. Kemudian, golongan yang kedua yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam definisi iman adalah Murji'ah, yang mereka lebih mengedepankan dalil-dalil tentang rahmat dan ampunan dan cenderung mengesampingkan dalil-dalil tentang ancaman, sehingga mereka meyakini la yadurru ma'al imani dhanbun, dosa apapun tidak akan bermudarat bersama dengan adanya iman, tidak akan berpengaruh dosa itu, dosa lahiriah tidak berpengaruh. Dan Murji'ah secara umum mereka adalah setiap orang yang mengeluarkan amalan anggota tubuh lahiriah dari definisi iman, dari cakupan iman. Setiap yang yukhrij a'maral jawarih an musammal iman fahuwa murji'. Setiap yang mengeluarkan amalan-amalan anggota tubuh lahiriah dari cakupan iman, itu bukan iman, sholat itu bukan bagian dari iman, zakat bukan bagian dari iman, puasa bukan bagian dari iman, birrul walidain, sedekah dan seterusnya bukan bagian dari iman. Ya. Barang siapa mengeluarkan amalan-amalan anggota tubuh lahiriah dari cakupan iman dan mengatakan itu bukan bagian dari iman, ya, maka dia adalah murji'ah. Hanya saja Murji'ah setelah itu bertingkat-tingkat dengan melihat keparahannya, kesesatannya. Kita pelajari waktu itu di antara kelompok-kelompok Murji'ah, yang pertama adalah Murji'ah yang meyakini bahwa iman hanyalah ma'rifatul pengetahuan hati. Dengan ini kelompok tersebut telah mengeluarkan empat hal seluruhnya yang merupakan cakupan iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Semuanya tidak mereka masukkan ke dalam definisi iman. Empat hal tersebut adalah qaulul qalb, ucapan qalbu atau keyakinan-keyakinan, rukun-rukun iman beserta perinciannya, iman kepada Allah dan perinciannya, iman kepada para malaikat dan perinciannya, dan seterusnya. Qaulul qalb, ini yang pertama, ucapan hati atau keyakinan bukan bagian dari iman. Demikian pula ucapan lisan. Ucapan lisan, yakni setiap bacaan yang diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan, seperti tilawatul Quran, berzikir, bersyahadat, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan dan lain sebagainya, mereka mengatakan itu bukan bagian dari iman. Demikian pula amalan qalbu. Amalan qalbu yakni perbuatan-perbuatan qalbu seperti bertawakal, takut yang syar'i, harap yang syar'i, cinta yang syar'i, benci yang syar'i, dan seterusnya, itu bukan bagian dari iman. Demikian pula yang keempat, ya, adalah amalan anggota tubuh lahiriah. Semuanya keempat hal ini yang menurut ahli sunnah masuk ke dalam definisi iman, cakupan iman, ya, murjiah yang satu ini, ya, mereka mengeluarkan itu semua dari definisi iman. Iman itu yang penting ma'rifat. Dan ma'rifat itu bukan keyakinan. Ma'rifat itu bukan keyakinan. Tidak mesti seorang yang mengetahui itu meyakini. Tidak mesti setiap orang yang mengetahui sesuatu, dia meyakini sesuatu tersebut. Sehingga mereka, ya, bahkan memperjuangkan atau berargumen untuk membuktikan bahwa Fir'aun itu mukmin, karena Fir'aun itu tahu. Fir'aun itu sebenarnya mengetahui sehingga mukmin. Kelompok yang kedua dari Murji'ah adalah Al-Qurramiyah, pengikut Muhammad bin Qurram, yang hanya memasukkan qaulul lisan, ucapan lisan, ke dalam definisi iman. Iman itu hanya ucapan lisan. Sehingga yang mereka keluarkan, ya, ada tiga, yaitu ucapan qalbu, amalan qalbu, dan juga amalan anggota tubuh lahiriah. Itu semua tidak masuk ke dalam definisi iman. Iman itu hanya mencakup ucapan lisan. Kemudian kelompok yang ketiga dari Murji'ah adalah, ya, Asy'ariyah atau Asy'ariyah, yang meyakini bahwa iman itu hanyalah ucapan qalbu dan amalan qalbu. Iman itu hanya ucapan qalbu, yaitu keyakinan, dan amalan-amalan qalbu. Adapun ucapan lisan bukan bagian dari iman. Amalan-amalan anggota tubuh lahiriah juga bukan bagian dari iman. Iman itu hanya apa yang ada di dalam qalbu, baik berupa ucapan keyakinan maupun berupa perbuatan amalan. Mereka Asy'ariyah, merekalah yang paling sering dimaksudkan dengan istilah Murji'ah. Ketika disebutkan istilah Murji'ah, maka paling seringnya kembali kepada mereka. Merekalah yang dimaksud. Merekalah yang paling masyhur dengan sebutan Murji'ah. Kemudian kelompok yang keempat. Sudah belum ini? Sudah ya? Kelompok yang keempat dari Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha. Kelompok yang keempat dari Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha, yaitu yang meyakini iman yaitu yang meyakini bahwa iman adalah ucapan qalbu, ucapan qalbu, amalan qalbu, ya, ucapan qalbu, amalan qalbu, dan ucapan lisan. Serta mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman. Serta mengeluarkan amalan anggota tubuh dari definisi iman. Ini Murji'atul Fuqaha. kemudian, dan mereka meyakini dasar iman yakni keyakinan pada setiap orang adalah sama dasar iman, yakni keyakinan pada setiap orang adalah sama. Jadi sama kuatnya terkait dengan aslul iman, dasar iman setiap orang itu sama. Dan ini keliru, sebab ya, tasdik, keyakinan itu berbeda-beda. Ada yang keyakinannya kuat, ada yang keyakinannya lebih lemah. Semakin banyak seseorang mengetahui dalil, maka secara umum dia semakin kuat keyakinannya. Semakin jauh dari syubhat, kerancuan berpikir, maka semakin ya, terjaga keyakinannya. Dan sebaliknya, semakin sering terkena syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir, maka semakin melemah, bisa semakin melemah keyakinannya. Sehingga dasar iman yang berupa keyakinan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Dasarnya saja sudah berbeda-beda. Tergantung dengan kekuatan keyakinannya. Sebagaimana telah kita pelajari, bertambah dan berkurangnya iman di dalam qalbu ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah banyak dan sedikitnya pengetahuan. Demikian pula kuat dan lemahnya keyakinan. Mungkin satu hal yang sama yang diyakini, ya, satu hal yang sama, detailnya juga sama, tetapi tingkat keyakinannya berbeda. Ya, mungkin seperti tadi, dengan sebab banyaknya dalil, ya, atau sedikitnya syubhat yang masuk ke dalam kalbunya. Kemudian mereka disebut fuqaha karena berasal dari kalangan ahli fiqih. Karena berasal dari kalangan ahli fiqih seperti Abu Hanifah. Seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Demikian juga murid-muridnya, ya, seperti apa itu Abu Yusuf atau Muhammad bin Hasan atau siapa, itu juga sama keyakinannya seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah di dalam definisi iman ini. Kemudian bagaimana kesalahan Murji'ah secara umum, entah dari kelompok yang pertama yang kita sebutkan atau yang keempat ini, ya. Murji'ah menyalahi ahli sunnah ya, Murji'ah menyalahi Ahlu Sunnah dalam definisi iman dari dua sisi. Murji'ah menyalahi Ahlu Sunnah dalam definisi iman dari dua sisi. Yang pertama adalah tentang cakupan iman. Karena kita pelajari bahwa Ahlus Sunnah memasukkan ke dalam definisi iman empat hal: ucapan qalbu, ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh lahiriah. Adapun Murji'ah, paling ringannya ya, mereka ya, hanya mengeluarkan amalan anggota tubuh lahiriah dan memasukkan tiga hal yang lainnya, yaitu Murji'atul Fuqaha. Itu Murji'ah yang paling mending, paling ringan. Dan ada yang lebih parah seperti Al-Qurramiyah, demikian pula Asy'ariyah, demikian pula seperti Jahmiyah dan Ghulatus Sufiyah, Sufi ekstrim yang mengatakan iman itu hanya ma'rifat, ma'rifatul qalb, pengetahuan di dalam qalbu. Jadi empat-empatnya mereka keluarkan dari definisi iman. Kemudian sisi yang kedua adalah tentang sifat iman. Tentang sifat iman. Tentang sifat iman. Mereka meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang dengan amalan. Bagaimana mau bertambah dan berkurang dengan amalan, sedangkan amalan itu bukan bagian dari iman. Semakin seberapa banyak amalan yang dilakukan oleh seorang, iman ya tetap nggak bertambah. Dan sesedikit apapun amalan yang dilakukan oleh seorang, ya imannya sama saja. Itu Murji'ah. Sehingga Murji'ah kelompok yang pertama itu meyakini iman hanya ma'rifatul qalb. Murji'ah yang kedua, yaitu siapa yang tercatat? Qurramiyah ya. Qurramiyah yang mengatakan iman itu hanya ucapan lisan. Kemudian yang ketiga, Asy'ariyah yang meyakini bahwa iman itu apa? Ucapan qalbu. Amalan qalbu diralat itu enggak mereka masukkan ke dalam definisi iman ya. Dulu kita pelajari sudah kan? Asy'ariyah meyakini bahwa ucapan apa namanya iman itu hanya mencakup ucapan qalbu. Berarti yang mereka keluarkan berapa? Tiga ya. Ucapan lisan, amalan qalbu, dan amalan anggota tubuh lahiriah. Kemudian yang keempat adalah ini Murji'atul Fuqaha. Yang meyakini bahwa iman itu hanya mencakup ucapan qalbu atau keyakinan, ucapan lisan, dan amalan qalbu. Lalu mereka mengeluarkan dari cakupan iman satu hal, yaitu amalan anggota tubuh lahiriah. Terkait dengan Asy'ariyah tadi, Asy'ariyah meyakini bahwa iman itu hanya ucapan qalbu atau keyakinan. Dan itu pun setiap orang, pada setiap orang sama. Tidak ada yang lebih kuat imannya daripada yang lain. Demikian pula sebaliknya, tidak ada yang lebih lemah imannya daripada yang lain. Dasarnya sama. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa dasar iman pada setiap orang itu sama, ya, maka perlu kita waspadai, sebab itu diantara ucapan Asy'ariyah. Ya, sebab yang namanya iman, entah itu iman secara lahiriah pada anggota tubuh lahiriah, atau iman pada lisan, atau iman ya di dalam qalbu, semuanya itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang, termasuk iman yang ada di dalam qalbu. Ya. Termasuk keyakinan, satu hal saja yang diyakini, satu hal yang sama, tapi tingkat kekuatan keyakinan seseorang itu bisa berbeda. Ada yang benar-benar mantap, ada yang cukup mantap, ya, tetapi tidak semantap yang pertama. Ada yang ya memiliki sedikit keraguan, ya, sehingga berbeda-beda. Satu hal yang sama, seperti yang kita gambarkan, ya, suatu peristiwa yang terjadi, ya, keyakinan ya, setiap orang tentang terjadinya peristiwa itu bisa berbeda-beda. Ya, peristiwa yang terjadi di sekitar kita, ada yang yakin betul 100% bahwa peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena dia menyaksikan langsung, misalkan. Adapun yang lain hanya khobar, mendapatkan dari khobar. Yang mendapatkan dari khobar berita itu pun berbeda-beda. Ada yang informannya sangat banyak, ya, sehingga dia pun yakin. Ya, ada yang mendengar khabar itu tapi informannya hanya satu. Ya, mungkin cukup yakin karena orangnya terpercaya, hanya saja tidak seyakin yang pertama. Baik, ada yang kurang jelas mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Saya kira sudah selesai pembahasan murji'ah. Ternyata belum ya. Ada yang mau ditanyakan? Terkait materi ini. Apa? Baik. Ada apa? Eh? Iya. Ya, terkait dengan murji'atul fuqaha, itu murji'ah yang paling mending, ya, walaupun perselisihan mereka dengan ahli sunnah itu, atau perselisihan mereka dengan ahli sunnah yang lain itu sangat kuat, terlebih di zaman dahulu, ya, saling bantah-membantah, sangat kuat dan diingkari oleh ahli sunnah yang lain. Jadi itu perselisihan yang nyata, bukan sekedar perbedaan yang suri, perbedaan yang apa istilahnya, lafaz saja, perbedaan ungkapan, bukan, memang perbedaan yang real. Hanya saja mereka murji'ah yang paling mending, walaupun amalan itu tidak termasuk bagian dari iman, bukan bagian dari iman, tidak termasuk dalam definisi iman, tetapi ya tetap ya apa namanya, ada keterkaitan antara iman dengan amalan anggota tubuh. Ya, di sana ada beberapa sisi yang menunjukkan bahwa mereka itu lebih mending, ya, daripada murji'ah yang lain. Tapi mungkin nggak perlu kita bahas. Mungkin yang perlu kita sampaikan adalah terkait dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan dan yang sejalan dengan mereka. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan di dalam fatwanya, waktu itu saya dengarkan melalui audio, jadi sumbernya apa kira-kira, link, bahwa Abu Hanifah rahimahullah itu min ahli sunnah. Abu Hanifah rahimahullah min ahli sunnah, atau murji'atul fuqaha min ahli sunnah. Murji'atul fuqaha itu masih termasuk ahli sunnah. Jadi ahli sunnah, sekelompok dari ahli sunnah yang menyalahi atau menyelisihi keumuman ahli sunnah. Jadi sekelompok dari ahli sunnah yang menyelisihi keumuman ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah yang lain. Ya. Ini bukan berarti keyakinan mereka terkait definisi iman itu keyakinan yang benar. Tidak, tapi keyakinan yang salah. Dan harus diingkari dengan keras. Ya. Hanya saja terkait dengan orang-orangnya, Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibnul Hasan, Abu Yusuf rahimahumullah dan yang lain, itu masih termasuk ahli sunnah. Orang-orangnya termasuk ahli sunnah. Jadi perlu kita fahami bahwa ya, hampir-hampir setiap ulama ya, ahli sunnah itu terjatuh dalam kebid'ahan yang tidak mereka sadari. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti di dalam Raf'ul Malam 'Alil A'immatil A'lam, Ibnu Taimiyah memiliki kitab yang berjudul Raf'ul Malam, mengangkat celaan 'Alil A'immatil A'lam, dari para imam besar. Ini terkait dengan kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan kesalahan yang bagi kita saat ini, alhamdulillah kita faham itu kesalahan besar. Tapi kok mereka terjatuh dalam kesalahan itu? Nah itu. Ada sisi-sisi uzurnya. Ada alasan yang dengan itu mereka mendapatkan uzur. Dan dimaafkan. Jadi hampir-hampir, ya, tidak ada satu ulama pun dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kecuali terjatuh dalam kebid'ahan. Mungkin enggak semuanya, tapi hampir ya. Hampir setiap ulama itu ada luputnya, bahkan kebid'ahan yang tidak mereka sadari. Tapi tidak setiap orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu dihukumi mubtadi', ahli bid'ah. Jelas ya? Dulu pernah kita pelajari dan disampaikan di beberapa tempat khulasah, kesimpulan dari fatwa Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhari hafizahullah, dan itu ada di dalam majmu' fatwa beliau, bahwa apa namanya, orang yang terjatuh dalam kebid'ahan dan dihukumi mubtadi', atau orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah orang yang terjatuh dalam kebid'ahan dan mengaku bagian dari suatu kelompok mubtadi'. Mengaku bagian dari suatu kelompok mubtadi'. Seperti mengatakan saya bagian dari misalkan Haruriyah kalau zaman dahulu ya Khawarij, atau saya bagian dari pengikut Abdullah bin Sabak ya, Masyarullah al-Afiyah, atau zaman sekarang saya bagian dari Tanzimul Qa'idah misalkan, Al-Qaida misalkan, contoh saja, atau saya bagian dari ya kelompok hijau atau kelompok biru atau semisalnya, ya sudah itu mubtadi', itu dihukum yang mubtadi', tanpa perlu iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, enggak perlu. Ini fatwa Syekh Rabi'. Dan itu juga manhaj ahli sunnah sejak zaman dahulu. Menisbatkan diri kepada kelompok mubtadi', artinya dia ridha. Dihukumi seperti itu. Ya, dia ridha, dihukumi seperti itu. Dia sendiri yang rela. Para salaf, ya, dinukilkan dari para salaf, bahwa mereka, ya, memvonis begitu saja tanpa iqamatul hujjah ketika ada seorang yang menisbatkan diri kepada kelompok tertentu. Ya. Nah, kemudian oh mungkin punya uzur, mungkin iya, masalah uzur dosa atau tidak, mungkin ada uzur antara dia dengan Allah, tapi terkait dengan status dia ahlus sunnah atau ahli bid'ah, status saja, status. Statusnya apa? Ya, kalau dia menisbatkan diri kepada kelompok mubtadi', ya dia mubtadi'. Statusnya dia bukan ahlus sunnah berarti. Berfaham ya atau enggak? Terkait dengan uzur kan bisa-bisa saja. Uzur dia tidak berdosa di hadapan Allah nanti kan ya. Bahkan orang kafir pun kita tidak bisa memastikan orang kafir ini ya, dia pasti masuk ke dalam neraka. Kita enggak bisa, enggak boleh memastikan kecuali yang dipastikan di dalam dalil. Karena kita enggak tahu bagaimana akhir hayatnya. Ya kan? Orang kafir tertentu ini loh ya. Kalau secara global orang kafir masuk neraka kan gitu. Tapi yang ini orang kafir ini masuk neraka atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian macam yang kedua itu ya, orang yang terjatuh dalam kebid'ahan yang wadhihah, kebid'ahan yang jelas, yang sudah semestinya orang seperti dia mengerti kalau itu bid'ah, bid'ah yang jelas. Jelas-jelas bid'ah, seperti keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Atau meyakini pelaku dosa besar itu kafir, atau pelaku dosa besar itu tidak beriman, enggak punya iman sama sekali, ghairu mukmin. Cuman keyakinan wa'idiyah. Keyakinan khawarij atau mu'tazilah. Kalau ada yang meyakini seperti itu ya sudah, dia mubtadi', dia bukan ahli sunnah. Ya. Ya khariji, khawarij atau mu'tazili. Mu'tazilah. Karena itu kebid'ahan yang jelas. Nah, ini macam yang ketiga adalah yang terjatuh dalam bid'ah khafiyah, kebid'ahan yang samar. Gak semua orang tahu kalau itu adalah bid'ah. Bahkan kalangan ulama pun gak mesti semuanya mengerti bahwa itu bid'ah. Apalagi keumuman ahli sunnah gak semuanya tahu kalau itu bid'ah. Ya. Maka yang seperti ini ya, perlu iqamatul hujjah. Perlu ditegakkan hujjah. Sebelum memvonisnya mubtadi' ahli bid'ah, harus apa? Iqamatul hujjah. Menegakkan hujjah dengan menyebutkan dalil-dalilnya, ayat dan hadis yang sahih, demikian juga penjelasan diterangkan yang sekiranya bisa terfahami. Dan iqamatul hujjah ya terkadang sulit, terkadang mudah. Ya, tergantung permasalahannya. Baik. Ini. Nah, kalau belum ditegakkan hujjah atasnya, dia belum mendapatkan penjelasan, maka dia dihukumi ahlussunnah atau ahli bid'ah. Ahlussunnah terjatuh dalam bid'ah yang samar, artinya hanya itu kebid'ahan yang dia lakukan, adapun yang lain dia di atas sunnah. Ya kan? Dia tidak menisbatkan diri kepada kelompok mubtadi', dan dia juga tidak terjatuh dalam bid'ah yang wadhihah, yang jelas. Ya, dia hanya ini, bid'ah yang samar ini. Sebelum ditegakkan hujjah, maka dia tetap dikatakan ahli sunnah. Kalau sudah meninggal gimana? Kalau sudah meninggal, berarti vonis mubtadi' atau tidak? Tetap ahli sunnah. Apalagi sudah meninggal, mungkin dia mendapatkan uzur. Nah, kalau ditegakkan hujjah sudah jelas, ya, kemudian ada dua kemungkinan, dia menerima atau menolak. Kalau menerima, alhamdulillah, rujuk, bertobat. Kalau menolak, baru dia dihukumi mubtadi', ahli bid'ah. Jelas ya? Jadi ini keadaan yang ketiga atau macam yang ketiga. Terjatuh dalam bid'ah yang samar, ya, kalau belum ditegakkan hujjah, ya dia masih ahli sunnah. Kalau sudah ditegakkan hujjah, ya, lalu dia menolak, maka baru dihukumi mubtadi', ahli bid'ah. Dan para ulama ahli sunnah, para imam ahli sunnah yang terjatuh dalam bid'ah-bid'ah, ya, yang samar, ya, mereka masuk dalam keadaan yang ketiga ini, ya, dan mereka belum ditegakkan hujjah atas mereka. Karena iqamatul hujjah itu enggak mesti mudah. Enggak kemudian satu kalimat, dua kalimat, satu paragraf, dua paragraf. Ya. Enggak cukup, bahkan mungkin satu halaman, dua halaman kalau ditulis. Ya. Begitu. Apalagi kalangan a'immah, para imam. Mereka punya argumen. Ya coba, hanya saja salah, tapi argumennya jelimet. Gimana cara mengurai argumen mereka? Kan enggak mudah ya. Kenapa sih mereka terjatuh dalam kebid'ahan yang samar tanpa mereka sadari? Ya banyak sebab, mungkin karena apa? Berdalil dengan hadis yang dhaif, yang mereka kira sahih. Ternyata di sana ada penyakit di dalam sanadnya atau dalam matannya yang samar, enggak jelas. Ternyata hadisnya dhaif ini. Tapi dikira sahih. Akhirnya mereka membangun suatu amalan atau keyakinan di atas hadis yang dhaif. Yang berarti itu keyakinan atau amalan yang bid'ah. Kan begitu. Ya kan? Enggak syar'i kan berarti. Bid'ah berarti. Atau berijtihad. Kemudian ijtihadnya salah, keliru. Ya. Tapi tidak berdosa. Ya. Karena berijtihad. Atau mungkin sebab-sebab yang lain. Ada hadis yang sahih, tapi dia kira dhaif. Sehingga dia abaikan. Padahal itu hadis sahih. Yang semestinya ya, dia ambil. Akhirnya dia membangun suatu amalan yang berbeda dengan hadis sahih itu karena dia kira itu hadis yang dhaif, enggak diambil. Ya. Atau dia menganggap hadis ini sahih, tapi di sana ada dalil yang lain yang lebih kuat, sehingga perlu ditarjih. Mana yang lebih kuat? Oh, hadis yang dalil yang ini lebih kuat. Ini sanadnya mungkin nampaknya sahih, tapi kurang kalah kuat dengan yang ini. Akhirnya, oh, sudah, ini bertentangan. Begitu. Intinya, terlalu banyak uzur yang bisa diberikan kepada para imam, para imam ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ahli sunnah atau imam Abu Hanifah itu masih termasuk ahli sunnah. Dan ahli sunnah wal jamaah itu ya sudah sepakat, ya sudah nampak sepakat untuk ya tidak lagi mencela al-imam Abu Hanifah rahimahullah. Zaman dahulu banyak celaan-celaan, ya, kritikan yang keras terhadap Abu Hanifah. Ya, tapi kemudian di abad ke-5 Hijriah, ya, di abad ke-5 Hijriah, entah awal-awal atau akhir-akhir, saya lupa, itu ahli sunnah sudah enggak lagi mencela al-imam Abu Hanifah. Dulu awal-awal karena dikhawatirkan pemikirannya menyebar kemana-mana. Kritik dengan keras. Tapi setelah itu sudah jelas, ya, dan mudah dan bisa teratasi, akhirnya Abu Hanifah rahimahullah ya disebut dengan kebaikan dan tidak dicela. Sudah begitu ya. Jadi faedah tambahan, tidak setiap orang yang terjatuh dalam bid'ah itu dihukumi mubtadi'. Kalau kebid'ahannya jelas, orang seperti dia semestinya ngerti itu bid'ah, maka dia dihukumi mubtadi'. Tapi kalau bid'ah yang samar ya, ada perbedaan pendapat para ulama yang cukup kuat, ya, maka apa tidak langsung dihukumi mubtadi'. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ya, tentang rukun-rukun iman. Tentang rukun-rukun iman. Setelah kita pelajari definisi iman, berikutnya kita pelajari rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman, waktu itu kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan rukun di dalam rukun-rukun Islam adalah pengertian rukun cara bahasa atau istilah. Masih ingat atau enggak? Rukun secara bahasa waktu itu kita pelajari apa? Apa? Bagian dari sesuatu yang terkuat. Ya. Bagian yang terkuat dari sesuatu itu rukun. Seperti ya pilar-pilar bangunan. Itu kan bagian yang terkuatnya. Ya. Pilar-pilarnya itu. Itu kan bagian yang terkuatnya. Kalau tembok ini, dinding kan untuk mengikat saja ya, mengikat. Tapi bagian terkuatnya pilar-pilar itunya, yang penting pilarnya. Rukun secara istilah, apa waktu itu? Bagian? Ya, bagian dari sesuatu atau bagian dari suatu ibadah atau muamalah yang mana tidak akan sah tanpanya. ibadah atau muamalah tersebut tidak akan sah tanpanya. Tidak akan sah, tidak akan terwujud tanpanya. Ya, tidak akan sah, tidak akan terwujud tanpanya. Jadi pengertian rukun secara bahasa itu masih bisa tergambarkan terwujudnya sesuatu tanpa rukun itu. Hanya saja tidak kuat. Masih tergambarkan. Tergambarkan terwujud sesuatu tanpa rukun. Tanpa rukun tersebut. Misalkan rumah tanpa pilar yang mungkin bisa berdiri sementara waktu. Oh iya kan? Bisa terwujud. Bisa terwujud. Tapi pengertian rukun atau rukun secara istilah itu tidak akan tergambarkan sesuatu tanpa rukun. Jika enggak ada rukun tersebut ya sudah. Akan hancur semuanya, tidak akan terbangun. Ini sudah pernah kita pelajari. Dulu kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam adalah pengertian rukun secara bahasa atau istilah. Secara bahasa. Kenapa seperti itu? Karena rukun-rukun Islam. Masih tergambarkan ada seorang yang Muslim, Islamnya masih sah, masih terwujud. Dalam keadaan dia tidak mau berpuasa Ramadan sama sekali. Atau dia tidak mau berhaji padahal mampu. Atau dia tidak membayarkan zakat padahal wajib. Termasuk orang yang wajib membayarkan zakat. Masih tergambar kan? Atau hukumnya kafir? Orang Muslim yang tidak membayarkan zakat, tidak berpuasa Ramadan, tidak berhaji. Kafir atau enggak? Enggak kan? Berarti Islamnya masih tergambarkan terwujud. Berarti Islamnya masih sah atau tidak? Masih sah. Berarti yang dimaksud dengan rukun, di dalam pembahasan rukun-rukun Islam, ya, itu lebih pada pengertian rukun secara bahasa. Ya, rukun-rukun Islam, yakni bagian-bagian dari agama Islam yang paling kuatnya. Bagian-bagian yang terkuat dari agama Islam. Syahadat, sholat, ya, zakat. Zakat itu ibadah yang paling wajib di dalam Islam. Bagian yang terkuat, termasuk bagian dari Islam yang paling kuat. Puasa Ramadan, berhaji. Karena masih tergambarkan Islam seseorang itu sah walaupun dia tidak berhaji, walaupun dia tidak berpuasa Ramadan, walaupun dia tidak membayarkan zakat. Kan masih tergambarkan, masih sah. Nah, adapun yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman adalah pengertian rukun secara istilah. Artinya kalau hilang satu rukun saja, maka imannya menjadi tidak sah. Hilang seluruhnya. Imannya menjadi tidak sah, menjadi hancur. Rukun-rukun iman ada 6, jika satu saja yang tidak diimani, adapun yang lain tetap diimani, maka imannya sah atau tidak? Tidak sah. Mengimani semua rukun iman, kecuali hari akhir, dia tidak mengimani adanya kebangkitan. Orang yang sudah mati ya sudah. Tapi masih mengimani beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para rasul, kepada takdir, ya, yang baik dan yang buruk. Mengimani semuanya kecuali satu ini, satu rukun, yaitu iman kepada hari akhir. Dia tidak mengimani adanya hari akhir. Orang yang sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi. Ya, maka imannya sah atau tidak? Tidak sah. Oh, berarti yang dimaksud dengan rukun, di dalam pembahasan rukun-rukun iman, itu lebih kepada pengertian rukun secara istilah. Ya, ini sumbernya apa, referensinya apa? Ya, referensinya kalam para ulama. Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah di dalam Syarah Thalathatul Usul, seingat saya, atau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Syarah Aqidah Wasithiyah beliau. Beliau mengisyaratkan tentang perbedaan arti rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam dan di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Jadi Syekh Shalih Al-Syaikh hafizahullah sudah mengisyaratkan ada perbedaan makna ada perbedaan makna rukun di dalam pembahasan rukun-rukun Islam ya, dengan pembahasan rukun-rukun iman itu beda. Dia sudah mengisyaratkan. Ya. Setelah itu ya saya lihat pengertian rukun itu apa sih? Ya. Rukun secara bahasa, rukun secara istilah. Ya. Ternyata rukun secara bahasa tadi bagian yang terkuat dari sesuatu, dan rukun secara istilah tadi. Ya. Adza'ul mahiyah allati la tasihu illa biha, atau kama qalu. Jadi kesimpulannya yang akan kita bahas ini insyaallah ya, bahwa satu rukun saja dari rukun-rukun iman ya, jika tidak diimani maka ya, tidak sah iman seseorang, berbeda dengan rukun-rukun Islam. Baik. Kemudian kita masuki rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman kepada Allah mencakup empat hal. Ini diterangkan oleh para ulama. Ya, banyak kalau ini diterangkan oleh para ulama, Syekh Shalih, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah. Para ulama yang lain itu sangat banyak di dalam kitab-kitab mereka, entah itu syarah Thalathul Usul, syarah apa namanya, Aqidah Wasithiyah atau syarah Arba'in Nawawiyah, atau kitab-kitab yang lebih besar seperti syarah Tahawiyah atau yang lain, sangat banyak. Iman kepada Allah mencakup empat hal. Yang pertama adalah ya, mengimani wujud Allah. Mengimani wujud Allah. Yakni bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Ini yang paling mendasar. Ya. Kalau tidak mengimani keberadaan Allah, eksistensi Allah, ya bagaimana mungkin dia akan mengimani hal-hal yang lain? Akan mengimani rukun-rukun yang lain? Enggak mungkin. Ya. Keberadaan Allah saja tidak dia yakini. Ya. Ini yang paling mendasar. Kemudian, yang kedua, ini secara ringkas saja. Yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ini mencakup dua tingkatan. Mencakup dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan dasar. Tingkat dasar atau tingkatan dasar. Ya. Jadi tingkatan dasar ini kalau tidak diimani, tidak diyakini, maka seorang itu bukan mukmin, tidak beriman. Ini yang pertama ya, tingkatan dasar. Kalau mau ditambahkan ya, yang mana jika tidak diimani, ya, iman tidak sah. Yang mana jika tidak diimani, tidak diyakini, iman tidak sah. Nah, bagaimana tingkatan dasar yang harus diimani terkait dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yaitu meyakini bahwa Allah Maha Esa. Di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Allah Maha Esa di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Serta meyakini tiga hal. Serta meyakini tiga hal. Ini sekedar untuk mempermudah saja. Dan pembagian-pembagian atau qasim, klasifikasi semacam ini itu bukan perkara bid'ah. Sebagaimana para ulama mengatakan tauhid ada tiga macam, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bukan perkara bid'ah karena itu sekedar untuk mempermudah pemahaman. Itu termasuk dalam masalih mursalah yang bukan bid'ah. Kemudian yang pertama, serta meyakini tiga hal. Yang pertama, tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Yang memiliki kekuasaan tersendiri. Maksudnya, Allah memiliki wilayah kekuasaan dan pengaturan. Kemudian di sana ada selain Allah yang memiliki kekuasaan, wilayah kekuasaan yang terpisah, tersendiri. Nampaknya dulu sudah pernah ya kita belajar ya. Di mana itu? Faidul Arba? Atau di mana? Apa? Arba ya di sini maksudnya. Gak tahu ya. Belum. Ini yang pertama. Nanti insya Allah kita sebutkan dalilnya. Ini juga diterangkan oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Syeikh di dalam syarah Tahawiyah. Yang diberi judul dengan Itahafus Zail Bima Fil Tahawiyah Timin Masail. Ya, demikian juga diterangkan oleh para ulama yang lain. Seperti Syekh Ibn Uthaymin, seingat saya. Atau Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian yang kedua. Ya, bahwa tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Di dalam kekuasaan dan pengaturan. Nampaknya sudah pernah di sini dulu ketika membahas tauhid. Macam-macam tauhid kayaknya pernah. Tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Apa perbedaannya dengan yang pertama tadi? Kalau yang pertama meyakini Allah punya kekuasaan tersendiri dan ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri, terpisah diri sendiri. Kalau yang kedua ini wilayah kekuasaannya sama, ya, kemudian berserikat. Ya, Allah berserikat dengan selainnya, berserikat bersekutu bareng-bareng. Ya. Jadi kayak punya saham diri sendiri, masing-masing punya saham, punya wewenang, diurus bareng-bareng. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ada selain Allah yang membantunya, tidak ada selain Allah yang membantunya atau membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturannya, dalam kekuasaan dan pengaturan. Ini yang ketiga yang harus diyakini juga. Ini semua merupakan tingkatan dasar iman kepada rububiyah. Kalau tidak diimani seperti ini, ya berarti seorang itu bukan mukmin alias kafir. Ini tingkatan yang ketiga. Atau afan yang ketiga. Bahwa tidak ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ya. Kalau yang pertama meyakini, misalkan apa keyakinan ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di wilayah di luar kekuasaan Allah. Kalau yang kedua, wilayah kekuasaannya sama tetapi berserikat, bersama-sama, bersekutu. Jadi setara ya. Ada selain Allah yang setara dengan Allah. Kalau yang ketiga ini, tidak setara dengan Allah. Jadi ada selain Allah yang tingkatannya di bawah Allah, tidak setara dengan Allah, tidak bersekutu, tetapi sifatnya adalah membantu. Membantu Allah, membantu. Jadi, ya, meyakini bahwa Allah itu perlu dibantu di dalam menguasai dan mengatur alam semesta ini. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meyakini bahwa para malaikat itu membantu Allah. Tidak boleh. Para malaikat itu, mereka sedang beribadah kepada Allah. Ya. Bentuk ibadah mereka itu adalah dengan mengerjakan tugas-tugas. Ada yang diberi tugas ini, itu ibadahnya dia. Ada yang diberi tugas itu ibadahnya dia. Ibadahnya dia, ibadahnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Bukan karena Allah butuh dibantu malaikat, bukan. Allah Maha Mampu. Allah Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya, tidak membutuhkan seluruh alam. Ya. Di antara dalil hal ini ya, adalah surat Saba. Seingat saya ayat 21. Dalilnya adalah surat Saba ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Katakanlah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ud'u. Ayo silakan, serulah, panggillah sembahan-sembahan yang kalian yakini sebagai sembahan selain Allah. La yamlikun, mereka tidak menguasai ya. Mereka tidak menguasai mithqala dzarratin fis samawati wal ard. Ya, kekuasaan seberat dzarrah pun, sedikit pun di langit dan tidak pula di bumi. Ini yang pertama tadi. Ya, berarti tidak boleh meyakini ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri. Wa ma lahum fi ma min syirkin. Ini yang kedua. Dan mereka tidak memiliki persekutuan, perserikatan sedikitpun di langit dan di bumi. Ini yang kedua. Berarti tidak boleh meyakini ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan. Wa ma lahu minhum min zahir. Dan dia, Allah, tidak memiliki satu pembantu pun dari mereka. Berarti tidak boleh meyakini ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah, maka dia kafir. Barang siapa meyakini bahwa ada selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam menguasai dan mengatur, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturan, maka dia kafir. Ini diterangkan oleh para ulama. Ini baru tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan dasar. Ini tingkatan atau tingkat dasar di dalam iman kepada rububiyah Allah. Ini tingkat dasarnya, yang dengan itu seorang menjadi mukmin. Kalau belum meyakini seperti ini, tingkat dasar ini, maka dia tidak mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala ya, sama sekali. Dan dengan itu dia dikatakan tidak beriman, karena rukun-rukun iman itu saling berkaitan. Allah, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Belum kita tutup, mungkin ada yang kurang jelas. Enggak ada yang kurang jelas, mau ditanyakan. Jadi tingkatan dasar ini bagaimana? Tingkat dasar iman kepada rububiyah Allah, meyakini bahwa Allah Maha Esa di dalam kekuasaannya. Kemudian dijabarkan dengan tiga hal tadi. Dijabarkan dengan tiga hal tadi. Berarti meyakini bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan Allah. Dan meyakini tidak ada selain Allah yang berserikat bersama Allah dalam kekuasaan dan pengaturan. Kemudian dan meyakini tidak ada selain Allah yang membantu Allah di dalam kekuasaan dan pengaturannya. Ini tingkatan dasar iman kepada rububiyah, supaya seorang itu menjadi mukmin. Ada yang kurang jelas? Belum kita tutup. Ada. Kenapa? Hati-hati. Hati-hati kalau salah paham. Apa? Ada yang kurang jelas? Ini bertingkat-tingkat ya tadi ya, tiga hal ini. Bertingkat-tingkat. Sudah cukup ya?